Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah wassana'u lillah wal majdu lillah wal 'azamu lillah wasyukru lillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين سيدام جمعات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, hendaknya kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya dan menjauhi semua larangannya. Dikarenakan takwa inilah adalah bekal, satu-satunya bekal utama kita untuk menghadap Allah kelak setelah kita meninggal nanti. Setiap daripada kita akan memasuki alam setelah kita ini, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Dan satu-satunya bekal yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menemani kita, yang akan selalu bersama kita nanti dari alam kubur sampai masuk ke surga Allah-Nya nanti, amin ya rabbal alamin, adalah takwa. Takwa dan takwa tidak ada yang lain. Amal soleh pun jika tidak dibarengi dengan takwa maka tidak akan sempurna. Begitu juga dengan keimanan seseorang, kehambaan seseorang. Jika seseorang ingin diakui kehambaannya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia menyempurnakan takwanya. Tetapi sungguh ironi sekali, zaman sekarang orang sudah tidak peduli dengan takwa, tidak peduli dengan imannya, tidak peduli dengan ketakwaannya. Padahal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dalam mukaddimahnya sendiri beliau menyebutkan, "Ma min khairin ajilin wala ajilin illa wattaqwa sabilul musilin ilaih." Tidaklah ada kebaikan yang sudah kita dapatkan, yang sedang kita dapatkan saat ini di Masjid Al-Amal ini, atau yang akan kita dapatkan sebentar lagi, melainkan takwa itulah sebagai sarana kita mendapatkan semua kebaikan tersebut. Kalau kita ingin hidup kita enak, kalau kita ingin rezeki kita lancar, kalau kita ingin istri taat sama kita, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, kalau kita ingin menjadi keluarga kita keluarga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan nilai takwa kepada mereka. Mustahil mereka sekolah bertahun-tahun di luar sana tetapi tidak dikenalkan dengan ilmu agama, tidak dikenalkan dengan syariat Nabi, tidak dikenalkan dengan takwa. Mustahil mereka akan bisa berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana bisa mereka akan kenal Allah? Bagaimana bisa mereka sholatnya sempurna? Bagaimana bisa jika mereka itu tahu ilmu-ilmunya Nabi, ilmu-ilmu ketakwaan, jika mereka tidak mengenal ilmu agama itu sendiri? Dan begitu juga lah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyambung di dalam kitabnya, "Wa ma min syarrin," dan tidaklah ada kejelekan, "ajilin wala ajilin," baik yang sudah kita dapatkan atau yang akan kita dapatkan, "na'udzubillah min dzalik illa wattaqwa hisnun husinun," melainkan takwa itulah sebagai benteng atau sebagai pelindung kita agar kita tidak mendapatkan musibah atau bala yang akan Allah turunkan tersebut. Makanya kalau kita tidak ingin mendapatkan musibah, kita tidak ingin mendapatkan ujian yang melampaui batas kita, maka takwa itulah sebagai benteng kita. Kita yang berusaha, pasti kepengen usaha kita lancar. Kita tidak mau usaha kita bangkrut. Dan yang terpenting adalah usaha kita berkah. Maka tanamkan takwa kepada orang yang ada di toko kita tersebut. Dimulai dari diri kita sendiri. Pegawainya diajarkan takwa. Semuanya diajarkan takwa. Maka pasti jika seseorang sudah bertakwa kepada Allah, janji Allah pun akan terrealisasikan. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jika kita yakin dengan janji Allah, jika kita yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah semua yang Allah perintahkan kepada kita. Dan jika kita takut akan siksaan Allah, dan jika kita takut akan ancaman Allah, murka Allah, maka jauhilah semua larangan yang Allah perintahkan. Hadirin di sidang Jumat hafizakumullah. Saat ini orang sudah tidak takut dengan Allah. Orang sudah merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman di dunia dan merasa aman di akhirat. Merasa aman di dunia dengan meninggalkan semua perintah Allah dan melakukan semua larangannya, kebalikan daripada arti takwa itu sendiri. Lalu dia merasa aman di akhirat sambil berkata, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemurah, nanti aku akan diampuni dosaku, nanti aku akan dimasukkan ke surganya. Tidak apa-apalah kalau surga tertinggi tidak dapat, surga di bawah pun tidak apa-apa, kata dia. Padahal di dunia dia tidak pernah melaksanakan sholat, dia meninggalkan sholat, tidak pernah sedekah sama orang tuanya, durhaka, tidak pernah membaca Al-Quran, durhaka sama syariat Nabi SAW. Mana bisa, mana mungkin bisa di akhirat nanti dia merasakan aman. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, la ajma'u baina 'abdi khaufaini wala amanaini. Aku tidak pernah menggabungkan kepada hambaku itu dua rasa takut dan juga dua rasa aman. Maksudnya apa? Dia di dunia takut kepada Allah, di akhirat juga takut kepada Allah. Tidak. Atau sebaliknya, dia di dunia merasa aman kepada Allah dan di akhirat dia juga merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Maka ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam hadis qudsinya, fa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jika hamba tersebut takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan dia keamanan nanti di akhirat. Wa idza aminani fid dunya. Dan jika dia merasa aman kepadaku di dunia, khawaftuhu yaumal qiyamah. Maka nanti di hari kiamat aku akan takutkan dia. Aku akan berikan di dalam hatinya rasa yang mencekam. Ini adalah janji Allah. Tidak mungkin berkumpul dua rasa aman di dunia maupun di akhirat. Atau dua rasa takut di dunia maupun di akhirat. Jika di dunia kita merasa aman dari siksaan Allah, jika di dunia kita merasa tidak pernah takut akan siksaan Allah, tidak pernah takut akan ancaman Allah, maka nanti di akhirat kita akan takut ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari tersebut rasa takut seseorang kepada Allah tidak akan pernah berlaku lagi. Tetapi jika di dunia kita takut kepada Allah, kalau kita tidak sholat subuh takut nanti saya di kuburan bagaimana ini? Jauh-jauh kita memikirkan di akhirat. Di kuburan saya satu orang yang tidak melaksanakan sholat subuh, meninggalkan sholat subuh saja, satu sholat saja, maka di antara sisaannya di kuburan itu adalah Allah akan mengirimkan ular yang besar lalu melilit si peninggal sholat tersebut dan akan selalu menggigitnya, kata orang Pontianak, mematoknya sampai hari kiamat nanti. Ini disebutkan dalam kitab salaf, dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dan juga di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara karya daripada Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Silahkan hadirin buka di dalam bab sholat. Di situ disebutkan lengkap dengan referensinya. Maka kita harus takut. Itu baru satu kali. Maka bagaimana kalau kita berkali-kali tidak pernah melaksanakan sholat? Ini baru sholat, hadirin sekalian. Makanya Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, orang-orang sholat itu ya'mal wa yakhaf. Mereka itu beramal sambil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa takut? Takut jangan-jangan kita yang saat ini salat Jumat, kita ini Jumat kita tidak diterima oleh Allah. Saya melaksanakan salat Jumat, okay, kewajiban saya gugur. Tetapi apakah ada jaminan Jumat kita diterima oleh Allah? Apakah ada jaminan kita ini dengan melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Amalu ini, lalu ketika kita melangkahkan kaki keluar dari masjid ini lalu dianggap sebagai golongan orang-orang soleh? Belum tentu. Inilah amalan orang soleh. mereka beramal sambil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, takut, takut. Tetapi orang munafik sebaliknya, wal munafiqu la ya'mal wa ya'manu min adzabillah. Mereka tidak beramal tetapi merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah salat, dia puasa pun enggak pernah, Ramadan ditinggalkan, zakat enggak pernah bayar, sama orang tua durhaka, sama sesepuh tidak ada hormatnya, sesama tetangga tidak pernah rasa belas kasihnya, lalu di dalam hatinya merasa saya adalah penghuni surga. Inilah orang munafik. Ini adalah tanda-tanda munafik. Tanda munafik itu bukan hanya tiga tetapi banyak, di antaranya ini yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, ya'mal wa ya'manu min adzabillah. Mereka beramal sambil merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sekalian, saya punya guru Al-Habib Sugab bin Hasan Baharun pernah menasihatkan kami sebelum kami keluar dari pondok. Beliau bilang bahwasanya di antara banyak nasihatnya, kita boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Jika dua syarat ini terpenuhi, silakan Anda bermaksiat, silakan Anda berzina, silakan Anda tidak melaksanakan salat, silakan Anda membangkang orang tua, jika dua syarat ini terpenuhi. Syarat yang pertama yaitu kita boleh bermaksiat, melanggar perintah Allah dan melakukan semua larangannya, dengan catatan syarat yang pertama, jika Allah tidak melihat kita. Maka pertanyaannya, kapan Allah tidak pernah melihat kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, dan Allah bersama kalian dimanapun Anda berada. Atau syarat yang kedua, jika kita merasa mampu silahkan, yaitu jika kita merasa kuat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka silakan Anda bermaksiat, tetapi harus kita muhasabah, harus kita pikirkan kapan Allah tidak melihat kita dan kapan kita merasa kuat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia bekerja, bapak-bapak sekalian merasakan sendirilah panasnya di kota Pontianak. Kita berjalan di atas aspal yang panas tanpa beralaskan alas kaki saja tidak mampu. Kita satu jam saja di bawah sinar matahari yang menyengat saja tidak mampu. Panasnya minta ampun. Yang perempuan-perempuan di luar sana, mereka kalau keluar siang hari berupaya untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Karena apa? Takut hitam, takut panas, takut kepanasan. Yang tidak pernah menutup aurat pun ketika keluar rumah berusaha menutup tubuhnya. Kenapa? Takut dengan panas. Padahal panas di dunia ini tidak ada apa-apanya hadirin sekalian. Panas di akhirat 70 kali lipat lebih panas daripada panasnya api di dunia. Kita harus muhasabah. Kita harus lihat diri kita sendiri. Coba ketika istri kita memasak indomie, atau memasak ikan goreng, atau memasak masakan yang lain, kita pikirkan bagaimana bisa indomie tersebut direbus tidak sampai 5 menit langsung matang. Lalu apa yang terjadi jika kita yang dicelupkan dalam panasnya kolam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludun ghairah liyatuqul adzab." Setiap kali nadijat, matang juluduhum kulitnya. Badalnahum juludun ghairah, kami ganti dengan kulit yang lain. Setiap kali matang dicelup kulit kita, diangkat tinggal tulang belulang, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Badalnahum juludun ghairah, kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab yang sangat pedih, sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia ini, sebelum saya tutup, saya konklusikan, maka hendaknya di dunia ini lebih memperbanyak rasa takut kepada Allah dibandingkan rasa aman. Kita ini kebalik. Kalau di dunia banyak rasa aman, kalau mau mati takut. Padahal ulama aslafuna soleh memberikan resep. Harusnya di dunia ini kita merasa takut kepada Allah lebih banyak, dan nanti ketika kita sakaratul maut lebih banyak rasa aman atau rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita dari bahaya penyakit munafik, dan dari bahaya dan dari ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih, yang tentunya kita semua tidak akan pernah merasa mampu untuk menanggung siksaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil balighil alam, wallahu subhanahu wa taala yaqulu qawliyah dari al-muhtadun.